Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini akan membahas beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf fa dan tempat keluar huruf fa. Kesalahan pertama, mengucapkan huruf fa menjadi p atau pa. Ini perubahan yang sangat fatal karena orang Arab ketika berbahasa Arab yang fasih tidak mengucapkan huruf pa, tidak mengucapkan huruf p. Sehingga mengubah huruf fa menjadi p, ini kesalahan sangat fatal, mengubah pengucapan huruf Arab. Jadi, ketika mengucapkan kata fafidiyah misalnya menjadi papidiyah, ini perubahan huruf fa menjadi huruf p yang tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Atau mengucapkan fafirru menjadi papirru, perubahan huruf fa menjadi huruf p, tidak dikenal dalam bahasa Arab yang fasih. Yang kedua, kesalahan mengucapkan huruf fa menjadi va. Va. Misalnya vavirru, ini perubahan huruf fa menjadi huruf v. Tidak seharusnya demikian. Mungkin secara tempat keluar huruf sama dengan huruf fa, namun ada sifat-sifat yang tertambahi pada saat mengucapkan va. Yang ketiga, berlebihan dalam memposisikan ujung gigi secara atas di bagian dalam dari bibir bawah. Misalnya va, fa, fi, fu, demikian. Ini kesalahan dalam memposisikan ujung gigi seri atas. Lalu bagaimanakah kita mengucapkan huruf fa yang fasih? Huruf fa diucapkan dengan mempertemukan antara ujung dua gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Manakah yang dimaksud dengan bibir bawah bagian dalam? Bagian dalam adalah bagian yang tidak tampak ketika kita tutup bibir kita secara normal seperti ini. Maka yang tidak kelihatan adalah bagian dalam. Sehingga pengucapan huruf fa dengan mempertemukan antara ujung dua gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam adalah fa, fi, fu, af, if, uf. Dan saat mengucapkan huruf fa ini disertai dengan hames atau aliran nafas yang menyertai huruf fa. Fa, fi, fu, af, if, uf. Affa, iffi, uffu. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Insya Allah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.